Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi tana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal shukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم يا ربنا لا تذأ لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا فكيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اخشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat itu benar-benar muqaddimah, nikmat-nikmat dalam keabadian kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama Haikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, seperti biasa sebelumnya akan kami hadirkan satu riwayat, satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ambil dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan kitab Sahih Bukhari. Kita sudah sampai memasuki kepada hadis yang 180. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau bercerita. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-salati, jika dikumandangkan azan untuk salat, adbara syaitan, berpalinglah syaitan. Syaitan kalau mendengar suara azan berpaling. Walahu duratun, kalau manusia membuang angin, jadi dia lari, berpaling lari ke birit-birit. Itu syaitan. Di saat mendengar suara azan, ke birit-birit. Sampai ke tempat yang sangat jauh, sampai tidak mendengar azan lagi. Sebab azan ini ada seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan diperdengarkan azan kecuali hamba pilihan Allah. Dan iblis, syaitan, musuh Allah, tidak diberi kesempatan syaitan untuk mendengar. Sehingga mengeluarkan suara azan, dia terbirit-birit sampai keluar angin, sampai dia tidak bisa mendengar suara azan itu lagi. Jika berhenti, balik lagi menggoda manusia. Wa thuwiba, begitu juga idza thuwib, para ulama mengatakan thuwib di sini adalah uqim, didirikan untuk salat. Mendengar iqamat juga begitu, kebirit-birit sampai terdengar keluar suara. Keluar suara, suara buang angin. Suara buang angin begitu kerasnya sampai tidak mendengar azan lagi. Karena memang tidak diperkenankan untuk mendengar seruan azan. Fa idza qudiya aqbal, kalau sudah selesai azan atau iqamat tadi, datang lagi ganggu. Atau yaqtir, sehingga akan memberikan lintasan-lintasan bainal insani, di antara manusia, masuk di hati manusia. Wa qalbihi, jadi antara dia, maksudnya mulai memberi waswas di dalam hati seorang hamba. Kalau sudah selesai azan, sudah selesai iqamat, baru setan memberikan waswas. Wa yaqulu, lalu berkata, udzkur kadza wa kadza wa kadza. Di dalam salat itu setan membisikkan, ingat tokomu, ingat mobil barumu, ingat utangmu, ingat macam-macam. Nah, ini setan yang menggoda itu. Hatta la yadri, sampai orang tersebut enggak ngerti atsalatsan shalla am arba'atan. Kadang sampai orang tuh enggak sadar dia salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Dari satu hadis ini bisa diambil banyak hukum, di antaranya hukum adzan nanti seperti apa, ini pembahasan khusus. Kemudian hukum mendengar adzan seperti apa? Hukum mendengar adzan adalah sunnah. Hukum adzan adalah sunnah bagi kaum pria. Setiap kali waktu salat, setiap waktu sholat disunnahkan untuk adzan bagi kaum pria. Tidak ada adzan bagi kaum wanita. Ya, bagi wanita ada iqamat, tapi tidak ada adzan. Adzan hanya untuk kaum pria. Dan hukumnya adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Kemudian mendengar adzan hukumnya juga sunnah. Jika ada ancaman siapa yang mendengar suara adzan lalu tidak mendengar, akan dituangkan timah panas di neraka di telinganya. Para ulama tidak menganggap ini sebagai hadis yang benar, sehingga mendengar kalau tidak mendengar adzan tidak sampai derajat haram. Yang wajib adalah mendengar dalam arti menyambut untuk bisa melaksanakan sholat. Tetapi yang jelas mendengar adzan sebuah keutamaan, maka kalau ada adzan jangan ngomong. Dikhawatirkan kita dengan omongan kita ini adalah seperti, mohon maaf, anginnya syaitan. Sehingga dengan omongan kita lalu tidak mendengar adzan, menjadi keras hati kita, disuarakan zikir, dipumandangkan adzan, lalu hati kita tidak mendengar. Kuping kita tidak mendengar, lalu hati kita mendengar. Maka disunnahkan kalau mendengar suara adzan, kita mengikuti adzan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Jadi dalam hayya 'alatain, dalam hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Mendengar adzan hukumnya sunnah. Dan bukan sebuah kewajiban. Sunnah. Dan akan menjadi sunnah, dan kita hendaknya menjawabnya adalah jika adzan memenuhi syarat juga. Yaitu salah adzannya tidak lahan, bacaannya benar. Kalau adzannya panjang sampai meliuk-liuk, tanyakan ahli tajwid, mat paling banyak itu berapa sih? Kalau ahli tajwid mengatakan enggak sah, berarti adzannya sudah tidak sunnah untuk didengar. Maksudnya kita tidak perlu kita menyibukkan diri untuk itu, sebab ada adzan sampai 20 menit. Adzan 20 menit. Yang tukang adzan bukan orang ngerti ilmu fikih adzan, tapi ilmu juara adzan. Ini problem ini. Gara-gara suaranya bagus, masuk juara adzan, wah tukang adzan. Adzan melio-lio. Tidak tahu mat apa itu. Mat ular namanya. Tanyakan kepada ahli tajwid, bukan. Adakah mat sepanjang itu? Ayo, yang ngerti tajwid. Yang kata yang ngerti qiraah asyrah. Mana? Bacaan sepanjang itu mana ada? Ini pembahasan yang baru dihadirkan. Suara yang bagus. Dan jangan terlalu panjang adzan tersebut. Suara yang indah didengar, jangan bikin ngantuk. Ini kamu. Ya adzan ngajak tidur, apalagi adzan subuh. Belum bangun benar suruh adzan musibah. Adzan yang suaranya anda sauta. Sayyidina Bilal suaranya lantang bagus. Bukan lantang tok bikin orang kaget, tapi suaranya bagus, indah. Dan jangan terlalu panjang adzan. Ada fikih adzan nanti. Mat paling panjang 6 harokat. Ada dinukil dari Syarah Bahjah dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Ada nukil dari sebagian qurra. Nukil akan tapi pendapat lemah. Gak apa-apa dipakai untuk membenarkan tukang adzan paling panjang 14 harokat. Gak tahu apa-apa Allah. Hitung. Itu pun pendapat lemah. Kalau keluar daripada bacaan-bacaan itu namanya lahan. Sehingga kesunahan mendengar adzan menjadi mesibukkanlah dirimu dengan zikir sendiri. Sebab kadang-kadang nunggu SMA dengar suara adzan yang enggak benar. Pengaji pelajaran agama itu cuma 40 menit. Baru ustaznya masuk assalamualaikum dengar adzan 20 menit. Wah. Itu pasti anak-anak SMA itu anak-anak SMP, anak-anak sekolah senang adzan panjang adzannya ini. Sebab kalau tidak ada azan panjang-panjang, nanti suruh baca Al-Qur'annya sampai saya nanti. Sudah pada takut suruh baca Al-Qur'an kan? Ini azan. Baik. Ini adalah fikih azan ringkas. InsyaAllah ada bahasan masalah azan. Kemudian setelah itu di situ adalah tentang bagaimana setan itu di saat mendengar suara azan, mereka kebirit-birit keluar. Dan tidak bisa mendengar suara azan. Sebab tidak ada azan itu terdengar oleh sesuatu kecuali akan menyaksikan nanti di akhirat. Maka tukang azan itu pahalanya gede. Tukang azan karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada tembok mendengar kecuali jadi saksi di akhirat. Tidak ada pepohonan mendengar kecuali akan bersaksi nanti di akhirat, dan setan tidak boleh bersaksi. Makanya setan dibuat tidak dengar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibuat dia itu ketakutan dan begitu tersiksa terus menjadi setan setiap hari. Makanya jangan berkawan sama setan. Setan tersiksa sama mendengar suara azan, tersiksa mendengar kita Allah dan syaitan rajim, tersiksa mendengar Allah, tersiksa. Baik. Kemudian menghadirkan satu was-was di dalam hati seorang hamba di dalam sholatnya, sehingga kadang-kadang kita lupa 3 rakaat atau 4 rakaat. Di sana masuk bab fikih ya. Kalau kita melakukan sholat kemudian ragu-ragu apakah sholat kita, misalnya kita sholat zuhur terakhir ini rakaat keempat atau tiga? Empat atau tiga? Faidam yadkur thalatan sholla arba'an. Kalau selagi dia tidak ingat, yakin tiganya, sholla arba'an. Au arba'an, tidak dia ingat tiga atau empat, sholla arba'an, sholat 4 rakaat. Sajadah sajadah sahwi, lalu dia dua sujud sahwi. Di antara sebab disunnahkan sujud sahwi adalah disebutkan meninggalkan surat ab'ad. Seperti kunut, tasyahud, ya. Melakukan sesuatu yang jika disengaja batal, jika tidak sengaja tidak, menambah rokaat tanpa sadar, balik lagi. Di antara yang menjadikan kita sujud sahwi adalah jika kita di dalam sholat itu bingung ini rokaat keempat atau tiga? Empat atau tiga? Sudah berdiri bingung, ini keempat atau ketiga? Jadikan tiga, berarti 3 tambah 1. Lalu disunatkan sujud syahwi. Kenapa disunatkan sujud syahwi? Sebab rokaat kita yang terakhir itu mungkin sekali rokaat yang kelima. Mungkin sekali rokaat yang kelima. Berarti mungkin sekali kita melakukan satu pelanggaran. Biarpun tidak yakin. Karena tidak yakin maka tidak batal dan tidak dosa. Bahkan begitulah aturannya untuk menutup kekurangan kita itu, maka kita melakukan sujud syahwi. Sujud syahwi adalah 2 sujud yang dilakukan sebelum salam. Ini ada bab sujud syahwi, itu ada bab sendiri. Ya, keterangan dalam fikihnya. Kalau kita tidak sholat, tidak kunut, lupa tidak kunut, atau sengaja tidak kunut, maka kita disunahkan untuk sujud syahwi. Jangan lupa, sujud syahwi. Bacaannya sama dengan yang lain. Bacaannya seperti bacaan tasbih subhanallah. Rabbil azim bihamdi. Ada sebagian subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu adalah doa yang dibuat oleh para ulama. Maknanya sesuai dengan saat kita lupa dan lalai. Akan tapi tasbihnya tasbih biasa, subhanallah subhanallah subhanallah, sudah sah. Baik. Sampai di sini saja. Ini adalah bil barakah ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita langsung sedikit kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan kemudian seperti yang kami janjikan, akan kami sempurnakan tentang fikih puasa praktis. Kita sudah sampai kepada murasalah, surat menyuratnya Ibn Athaillah As-Sakandari dengan sahabat-sahabat atau murid-murid beliau. Di antara wasiat beliau adalah, dalam risalah yang kedua masih berbunyi, kalau seandainya seorang sadar bahwasanya dunia ini akan ditinggalkan, dunia ini adalah bakal merusak, kecuali dunia yang dijadikan kendaraan kemarin itu. Dunia yang dijadikan kendaraan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beruntunglah orang yang bisa menggunakan dunia. Dunia itu jangan dianggap duit saja, tidak. Pangkatmu adalah dunia. Pangkatmu adalah juga dunia, hartamu dunia. Ini loh dunia. Maka dunia ini akan baru menjadi baik jika engkau jadikan matiyah, kemarin disebutkan kendaraan menuju Allah. Maka disebutkan bahwasanya dunia ini mazraatul akhirah. Kalau ingin bercocok tanam, kalau ingin memetik buah di akhirat, bercocok tanamnya saat ini. Jadi dunia ada nilainya. Kapan itu? Jika kita gunakan kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala sampai masuk kepada Hadroh. Hadratul Qudus kemarin. Hadroh Ilahiyah, Hadratul Qudus. Kita sampai masuk wilayah kemahasucian Allah. Masuk wilayah kemahasucian Allah itu apa? Masuk wilayah kita ini dengan keyakinan kita, pikiran kita bisa sampai makom yang luar biasa tinggi, yaitu apa? Makom yang tidak ragu lagi untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Makom tauhid. Makom keimanan yang amat luar yang tinggi, yaitu makom kudus, hadroh kudus. Dan kita sudah berada dengan Allah, artinya berada dengan Allah adalah pikiran kita dengan Allah, hati kita dengan Allah, mensucikan Allah. Jika dikatakan Allah dua, langsung menolak. Jika ada lintasan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan Allah, langsung ditolak. Karena di dalam diri, hati, dan jiwanya mensucikan Allah, Hadratul Qudus. Jadi seorang hamba, biarpun seolah-olah dengan manusia, dengan makhluk, akan tapi dia sudah indah Hadratul Qudus. Sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sering disebut maqam jama'. Jadi serak merasa dengan Allah terus. Nanti ada maqam farraq, di saat dengan manusia pun ada tata kramanya, dia pun selamat. Jadi kita merasa dengan Allah, dengan biarpun dia di dunia, tapi sudah sampai maqam Hadratul Qudus. Sehingga apapun yang dilakukan dari aktivitas dunianya, yang dia sadari adalah ini untuk Allah. Jadi dia terus bersama Allah, dagang dengan Allah, bersama dengan Allah, Allah, Allah. Dan ada hamba yang semacam itu. Sehingga di saat jual beli susah melakukan keharaman, bukan mengejar kekayaan, biarpun haram, haram enggak. Kalau tidak halal, tidak akan diambil. Bahkan di antara yang halal pun dipilah dan dipilih mana yang lebih berkah dan mana yang lebih manfaat. Yang ada di otaknya adalah selalu kebaikan. Mungkin cita-citanya adalah tinggi. Hari ini aku harus mendapatkan jutaan atau miliaran keuntungan. Tapi dalam otaknya adalah keuntunganku adalah untuk Allah. Ini dia Hadratul Qudus sudah. Ini dia bersama Allah. Dengan otaknya dengan Allah. Dengan hatinya dengan Allah. Aktivitasnya dengan Allah. Apa yang terjadi jika orang semacam itu indah Hadratul Qudus kalau sudah dengan Allah? Jadi kalau bersama ma'iyah Rabbani, kalau dengan Allah itu jangan dibayangkan seperti kita itu duduk berdampingan begini. Allah adalah pencipta kita yang tidak butuh dengan makhluknya. Allah tidak butuh tempat. Kalau dimaknai kita dengan Allah, bersama Allah adalah kedekatan. Kedekatan hati kita dengan Allah, mencintai Allah, kita selalu ingat Allah, zikir kepada Allah, itu kita dengan Allah. Aktivitas kita mengarah kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau sudah orang indal hadrah, fasaratil hadratu, maka bersama Allah itulah menjadi mu'ashashu qulubihim, sarang hati mereka. Digambarkan seekor burung atau burung-burung kemanapun ia pergi, ketahuilah dia akan kembali ke sarangnya, tempat untuk berteduh. Jadi keteduhannya akan ditemukan di saat ia berada di sarang. Maka lihat, kalau orang sudah kenal tadi hadrah, sudah kenal Allah dengan Allah, maka ketahuilah, biarpun dia berpetualang di dunia ini, melanglang buana dalam urusan dunianya, tapi ketahuilah, ma'asyasu qulubihim, tempat singgah hatinya adalah indal hadrah ilahiyah tadi. Jadi tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara dunia dia adalah orang yang menjabat sebuah jabatan tertinggi, sebuah orang presiden yang katanya adalah gebiar dunia, glamor, tapi ternyata dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicari. Yang diinginkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Maka kalau sudah dengan Allah kemanapun dia melanglang, maka tetap qulubuhum, ini hatinya punya tempat singgah untuk keteduhannya, yaitu apa? Hadroh ilahiyah, bersama Allah Subhanahu wa taala, mu'ashashu qulubihim, tempat keteduhan, tempat bersarangnya hati mereka. Ilaiha ya'un. Apapun kesibukan mereka, urusannya kayak apapun, akan kembali ke sini. Dalam keadaan apapun, di saat dia menjadi orang kaya, tetap kepada Allah. Di saat menjadi orang fakir, nyungsep, kembali kepada Allah. Di saat dia sehat, kepada Allah. Di saat sakit, kepada Allah. Gak ada hari-harinya kecuali dengan Allah. Dan begitulah di alam nyata ini, dunia ini, ada orang kaya ahli surga dengan Allah. Ada orang fakir, nyungsep juga dengan Allah, ahli surga. Ada orang setiap hari sakit, ahli surga. Ada orang diberi sehat, ahli surga. Di sana juga ada orang diberi kekayaan, menjadi musuh Allah, jadi ahli neraka. Fakir pun tidak terima kepada Allah, nyaci maki Allah, masuk neraka. Bahkan lalu bunuh diri, neraka jahannam. Kemudian ada orang diberi sakit tidak terima masuk neraka. Ada orang sehat ternyata dengan kesehatannya bermaksiat masuk neraka. Kenapa? Dia tidak dengan Allah. Tidak menjadikan hadroh tadi bersama Allah bukan sebagai tempat keteduhan kembalinya atau tempat singgahnya hatinya. Jadi kalau sudah kenal Allah begitulah. Jadi selalu dengan Allah biarpun dia berpetualang dalam dunia ini. Apapun yang ditekuni dalam dunia ini, maka dia akan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hayal ini, dan semuanya bisa merasakan kok. Kadang-kadang kita dijadikan oleh Allah duduk di pasar, ingat Allah, bersama Allah, berpikiran tentang usaha dengan Allah. Kalau buat Anda bisa melihat, belum bisa melihat diri sendiri, lihat ada sebagian orang yang menurut ukuran akal kita susah, karena akal kita belum sambung kepada Allah misalnya. Gimana kebayang ada orang nyumbang ratusan juta atau miliaran rupiah? Bagi orang yang hatinya belum nyambung dengan dunia kemuliaan akan mengatakan aneh. Kok aneh benar kok? Wong cari duit susah-susah dibagi-bagikan. Ngapain orang bangun malam jam 3 wong lagi enak-enaknya tidur kok? Ngapain? Belum nyambung. Karena hatinya belum nyampe, tapi kalau sudah nyampe hadrah ilahiyah. Jadi dalam bahasa lain apa? Hiburannya adalah dengan Allah. Hiburannya adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat dia bisa berbuat baik dengan hartanya, dia senang. Di saat dia berbuat baik dengan jasadnya, dia senang. Sehingga ibadah baginya adalah hiburan. Ibadah artinya dengan Allah. Itulah maksudnya indal hadrah. Sehingga ilaiha ya'un, kepada hadrah tersebut dengan Allah lah hatinya akan selalu kembali. Wa fiha yaskunun, dan disitulah tinggal. Di tempat keteduhan, sadar, ingat. Nah, yang dalam bahasa lain disebut maqam ihsan, maqam tinggi, maqam bahwasanya dia seolah-olah melihat Allah, kalaupun tidak melihat Allah, merasa terus dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan dirinya dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha yaskunun. Nah, kalau orang sudah seperti ini, bagaimana? Idza nazalu ila sama'il huquq. Idza nazalu ila sama'il huquq, baik. Setelah dengan Allah, oh, maqam jama' dengan Allah, baru nanti akan turun kepada manusia. Maqam farq. Tidak dengan Allah, maksudnya. Tidak dengan Allah, tapi dengan manusia. Tapi dengan manusia maknanya apa di sini? Urusan dengan manusia. Dan urusan dengan manusia itu ada dua model. Memberikan haknya orang lain. Sama mengambil hak kita. Kita tuh antara dua ini. Sesaat memberikan hak orang lain. Ini loh milikmu. Sesaat mengambil ini adalah milikku. Yang pertama adalah hukuk, hak kita berikan. Yang kedua adalah mengambil miliknya, bagiannya. Enakan mana? Hakikat. Enakan kita memberikan ke orang atau di saat kita nerima? Hakikat. Enakan nerima. Betul ya? Saya dapat. Alhamdulillah. Hilang suruh bagi-bagi. Makanya takbir Ibn Atha'il sangkan tadi, sama'il hukuk, langit. Langit hukuk, langit itu susah dijangkau. Kalau ardil hudud, bumi. Ya, di tempat saya. Ini bahasanya. Mereka itu kalau nyusun kalimat pun ada maknanya. Jadi saat kita berurusan dengan sama'il hukuk, dan orang merelakan haknya diambil orang lain, haknya, memberikan haknya orang lain, bahkan haknya diberikan untuk orang lain, ini akan melambung tinggi, sama'ul hukuk. Jadi hak itu ada di saat kita harus memberikan hak kita untuk orang. Atau di saat kita memenuhi haknya orang. Ini berat semuanya. Haknya orang lain kita berikan. Itu sudah berat. Bagaimana di saat kita harus memberikan hak kita untuk orang lain. Jatahku. Akan tapi biar aku berikan kepada adikku saja, warisku. Oh. Memberikan waris secara semestinya itu adalah hukum. Memberikan hak kepada adik kakaknya secara sempurna. Tapi di saat seorang kakak tiba-tiba karena dia sudah banyak duitnya, dek, jatahku buatmu. Ini adalah memberikan haknya untuk melaik, berat, ini sama'ul hukuk. Melambung dia. Kalau hudud had nafsi, kepentingan, kebutuhan, hakku. Aku mengambil bagianku. Saya dapat, saya bekerja di gaji. Saya nolong di balas. Kalau mengambil, mudah. Ardil hukuk. Ardil hudud had itu bagian darinya. Maka dalam urusan ini mudah. Tapi intinya, kalau sudah orang dengan Allah, hatinya dengan Allah, dia biasa dengan Allah, Apakah dia di saat berurusan dengan hak yang harus diberikan ke orang lain, atau di saat dia harus mengambil, benar caranya. Di saat memberikan benar, di saat mengambil dengan cara yang benar dan cara yang halal. Tidak akan mengambil haknya kecuali dengan cara yang benar. Jadi sehingga orang itu selalu benar dalam perjalanannya. Karena apa? Dipandu dengan kesadaran akan dirinya, bahwasanya dirinya dengan Allah, dibantu oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bil idzni wat tamkini warusuhi fil yaqin. Jadi kalau mereka itu nazalu ila sama'il huquq wa ila ardil hudud, kalau seandainya orang itu sudah dengan Allah tadi, para kekasih Allah, kalau disebut kekasih Allah dan waliullah, jangan kebayang hanya orang berjubah saja yang gambarnya ada di sana sini, itu tidak. Akan tapi siapapun bisa menjadi kekasih Allah kalau benar ini urusannya dengan Allah. Biarpun tidak ada yang menyalami tangannya, biarpun tidak pernah duduk di mimbar semacam ini, agar tapi hatinya benar, lihat dengan Allah sambung, setelah itu masuk urusan manusia, ardul hukuk. Urusanmu dengan suamimu kayak apa? Urusanmu dengan istrimu kayak apa? Urusanmu dengan anakmu kayak apa? Hak anakmu ada, hak istrimu ada, hak suamimu ada, hak tetanggamu ada. Lah, dia tidak akan berurusan dengan itu semuanya kecuali dengan izin, petunjuk, tidak mau seenaknya. Apa kewajibanku kepada anakku? Dia bedanya, kewajibanku kepada anakku adalah ini, mendidikku, mengenalkan kemuliaan, mengenalkan kebenaran dan seterusnya. Istriku, suamiku, bil izin, wa tamkin. Tamkin ini artinya, tamkin ini adalah dengan setelah mendapatkan izin, tamkin, mantap, direncanakan, benar, pasti. Jadi tidak dengan, karena dia ngerti. Warusukhil yakin. Warusukhil yakin. Jadi saat dia berurusan dengan urusan manusia, karena ini pelik urusan manusia, harus ada panduan syariat, lalu dengan cara yang benar, kemudian diyakini bahasanya, itu adalah kebenaran. Gak pernah mengambil sesuatu yang ragu-ragu dalam menjalani hidup urusan dengan manusia. Jadi kalau dia, wah ini jangan-jangan berbuat dolim, dia agak diambil. Warusukhil yakin. Setelah itu falam yanzilu ilal hukuk bisu'il adab, maka di saat dia berurusan dengan hak, harus memberikan hak kepada orang lain, tidak akan su'il adab, tidak akan menyalanggar syariat. Wal ghaflah lalai, tentang hak pasti diperhatikan kalau orang. Makanya kalau benar engkau kenal Allah, tentu kau akan kenal hamba-hambanya. Kalau kau benar urusanmu dengan Allah, pasti benar urusanmu dengan hamba Allah. Maka di saat engkau teledor dengan urusanmu dengan hamba Allah, sebetulnya kau tidak kenal Allah. Sebab apa? Engkau mengerjakan itu belum dapat izin dari Allah. Sebab izin apa? Sadar ini diridhai Allah. Misalnya seorang suami memanjakan istrinya, atau merayu istrinya, atau tutur kata yang lembut dengan istrinya, ini diizinkan tidak oleh Allah? Diizinkan, karena sesuai dengan syariat. Nempeleng, tidak diizinkan. Maka kalau melanggar berarti tidak ada izin di situ, tidak sesuai dengan syariat. Biarpun katanya ahli sujud semalam ribuan rakaat, siang harinya puasa, bohong, kau tidak kenal Allah. Kalau belum kenal hadrah, kalau belum kau belum bersama Allah, yang belum endal hadrah, hadratul qudus, maka urusan dengan manusia pun masih salah-salah. Ini perlu koreksi. Wala ilal hudu bi syahwati wal mut'ati. Sangkanya seandainya orang tersebut harus mengambil bagian yang harus diambil dari kesenangan-kesenangan, mengambil dunia, tidak dengan syahwat. Mengambil dunia yang di dalamnya adalah dunia, duit, tidak dengan syahwat. Kalau mengambil dunia dengan syahwat, apa yang terjadi? Dia tidak peduli dengan halal haram. Syahwat itu apa? Macam-macam. Syahwat ingin rumahnya lebih gede dari tetangganya. Bikin rumah, biarpun ngutang, biarpun ngambil duit yang haram. Atau syahwat. Pengen makan enak, enggak peduli. Yang penting makan enak. Pengen nyenangkan istrinya pun ternyata dengan duit curian. Dengan korupsi. Jadi sudah dengan syahwat bermut'ah hanya untuk senang-senang di dunia, bukan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bal dakhalu fiha, akan tapi orang yang kenal Allah di saat harus berurusan dengan berurusan dengan ini, hukuk dan hudud, segala sesuatu yang ada urusan di manusia, dengan manusia, maka orang yang kenal Allah di saat urusan dengan manusia akan selalu pakai kaidah fi dzalika billahi, selalu menyertakan Allah. Bagaimana syariat Allah di dalamnya? Walillahi, dan juga karena Allah, sehingga ini dilakukan untuk membantu sahabatnya karena Allah. Seorang istri mengabdi kepada suami karena Allah, bukan hanya ingin dibeli tambah antingnya, bukan karena ingin dibelikan mobil, bukan. Jadi berbuat baiklah untuk suamimu karena Allah. Kemudian seorang suami pun demikian. Walillah wa minallah. Dan selalu menyandarkan semuanya indah kepada Allah. Bahkan meyakini bahasanya, aku bisa indah dengan keluargaku karena dari Allah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Akan menjadikan kehidupan dengan manusia tersebut ilallah, untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kami hadirkan singkat tentang murasalah, surat menyuratnya Ibn Athali As-Sakandari dengan sebagian daripada sahabat, kerabat, dan murid-murid beliau. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua, sehingga kita betul-betul sampai kepada Hadratul Qudus, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat kita berurusan dengan manusia, kita tidak lupa kepada Allah. Urusan manusia dengan Allah, karena Allah, dan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Fikih praktis ringkas yang sudah kami janjikan, karena insya Allah tinggal Selasa ini dan Selasa depan. Selasa depan insya Allah kami janjikan akan menjelaskan tentang tarawih. Apa yang pernah tentang sholat tarawih. Adapun malam ini kita bahas dulu lanjutan daripada fikih puasa praktis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang 9 hal yang membatalkan puasa dan sudah dibahas tuntas selesai. Sekarang kita menjelaskan tentang 9 orang yang boleh berbuka puasa, yang tidak wajib berpuasa. Yang pertama adalah, jadi cara menghafalnya pun sudah kami tata biar mudah dihafal. Seperti yang kemarin juga cara menghafalnya sudah. Kalau tidak hafal tuh ilmu itu, kalau tidak hafal tuh repot. Jadi biasakan menghafal biar ringan. Difahami dulu baru hafal. Dan ingat kalau belajar jangan tolah-toleh. Kalau tolah-toleh nanti salah paham tuh bikin kacau di masyarakat. Bikin fatwa yang bikin pusing orang. Kita menemukan fatwa di masyarakat, fatwa-fatwa yang disampaikan oleh sebagian orang yang asal saja. Perkenaan puasa, haji, ini. Bikin pusing orang. Tidak tahu dari mana sumbernya. Padahal ulama sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Biasanya itu adalah waktu belajar itu nolah-noleh. Gampang tiduran, ini. Banyak ketinggalan. Nah, 9 hal yang membatalkan 9 hal yang membatalkan puasa sudah selesai. Sekarang 9 orang yang boleh berbuka puasa. Ini sengaja kita buat 9-9 biar mudah. Dan semuanya yang kami ambil dari kitabnya para ulama terdahulu, kami tidak mengarang-arang, tidak. 9 orang yang boleh berbuka puasa adalah, dihafal dulu. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dengan orang gila kami jejer, karena orang gila dengan anak kecil kurang lebih sama, akalnya belum sempurna, akalnya tidak ada. Yang ketiga dan keempat adalah, yang ketiga orang sakit, yang keempat orang tua. Orang tua adalah penyakit tua yang tidak bisa kembali kepada muda. Orang tua kayak orang sakit. Sengaja kami jejer biar mudah dihafal, orang sakit dan orang tua. Kelima dan enam, orang haid dan orang nifas. Mudah dihafal, haid sepasang dengan nifas. Tujuh dan delapan adalah orang hamil dan menyusui. Mudah dihafal karena satu pasang. Baru yang sendirian adalah bepergian. Kita balik kepada 8 ini, harus 9 harus dihafal. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dengan orang gila. 3, keempat orang sakit dan orang tua. 5, 6 orang haid dan orang nifas. 7, 8 orang hamil dan orang menyusui. Yang ke-9 adalah orang yang bepergian, musafir. Kalau tidak hafal, di situ ada didaftarkan saja nanti masuk ke sekolah luar biasa saja. Ngapal segitu saja aku enggak bisa ya. 9 ngitung duit 900.000 aja hafal. Ini, dari Pak itu, dari Pak ini, hafal itu kalau ini. Baik, yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil, setiap anak yang belum balig tidak wajib baginya untuk berpuasa. Adapun baliknya seorang anak itu ditandai dengan, seorang anak laki-laki ditandai dengan keluar air mani di usia 9 tahun. Keluar mani, usianya 9 tahun hijriah. Kita tidak akan bicara tentang bulan masehi, dalam urusan agama selalu hijriah. Keluar air mani di usia 9 tahun, keluar air mani. 9 tahun. Kalau 9 tahun tidak keluar mani ditunggu. 9, 10, belum keluar mani belum balik. 11, belum keluar mani belum balik. 12, 13. Sampai usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun genap, pasti balek, biarpun tidak keluar mani. Itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Bagi wanita sama, keluar mani di usia 9 tahun, ditambah lagi satu, keluar darah haid. Kalau belum keluar mani dan belum darah haid, belum disebut sebagai seorang yang balek. Sampai kapan? Ditunggu 11, 12, 13. Jika ada seorang anak gadis umur 12 tahun kok belum keluar darah haid dan belum keluar mani, maka wanita atau anak gadis tersebut belum dianggap sebagai balek. Sampai kapan? Ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun itu balek dengan umur, biarpun tidak keluar darah haid dan tidak keluar mani, maka anak tersebut sudah menjadi seorang balek. Selagi belum balek, anak tidak wajib berpuasa. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Tapi ingat, jangan salah faham. Ada ini, yang salah faham ini bukan saja orang awam, ustaz. Salah faham dipikir setiap anak yang tidak wajib puasa, tidak pernah diajari puasa. Padahal diperintahkan di dalam hadis Nabi tentang sholat dulu. Anak kecilmu umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, selagi belum balek, maka sholat tidak wajib. Tapi biarpun tidak wajib, diperintahkan oleh Allah untuk, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengajarinya. Sehingga disabdakan oleh Nabi, muru awlatakum bisolati inda sab'in, perintahkan anakmu untuk sholat di saat mereka umur 7 tahun. Jadi, wajib bagi orang tua untuk mengajari anaknya sholat waktu mulai umur 7 tahun. Biarpun sholatnya masih noleh, biarin. Yang penting diajari. Kalau ibu membiarkan sehari saja tidak sholat, dosa. Atau satu sholat ditinggalkan, dosa. Kenapa? Perintah untuk orang tuanya, bukan untuk anaknya. Memang anaknya belum wajib sholat. Tapi kalau orang tua membiarkan, orang tua yang menyayangi anaknya, tapi kasih sayangnya dari tidak punya ilmu. Kasihan, jangan dibanguni subuh-subuh. Kasihan. Tidak banguni, sudah 7 tahun dia. Agar seger, sehat, ngambil air wudhu. Biarpun, tidak apa-apa sudah. Suka-suka. Namanya anak belum wajib, tapi wajib dilatih. Wajib dilatih. Kadang orang tua ini salah paham. Mentang-mentang tidak wajib, lalu tidak dilatih. Kalau orang tua tidak pernah mengajari sholat, tidak membiasakan sholat, dosa. Anak kecil tidak dosa. Termasuk diantaranya adalah bukan sholat, dikiaskan oleh para ulama, termasuk diantaranya mengajari puasa. Kalau sudah anak kita umur 7 tahun, sudah kita latih untuk berpuasa, biarpun tidak sempurna. Nah, sering kita sebut dengan puasa beduk. Nah, ada puasa beduk, buka-buka. Tapi buat anak kecil, buat bapak-bapak, enggak. Bapak-bapak puasa beduk, kasih beduk, jeduk. Gitu. Orang tua jadi anak kecil. Nah. Anak kecil boleh puasa beduk karena untuk serius bu, ditemani, jangan dianggap main-main. Ditemani karena anak kecil itu, oh buka jam 12 siang, Masya Allah. Buka, sahur lagi, buka sama sahur lagi. Tapi setelah jam 12 tidak boleh makan lagi, serius, berlatih. Sehingga nanti bulan berikut, apa tahun berikutnya sudah terlatih menjadi pas waktu giliran haid, sudah. Bahkan mungkin ada anak, umur 8 tahun sudah bisa sempurna puasa, kita menemukan. Dan pahala buat sang anak, pahala buat orang tua. Yang penting jangan sampai dibiarkan. Termasuk bukan saja urusan sholat, puasa. Urusan menutup aurat. Biarpun kadang-kadang dilepas gundulan, namanya anak kecil. Namanya anak kecil. Umur 7 tahun kasih kerudung, lepas sesaat, pakai saat dilepas. Tapi wajib ditanam oleh seorang ibu bahwasanya, kamu harus nak menutup auratmu nak. Kamu harus menutup aurat saya. Iya mama, iya. Ayo Umi, harus dilatih. Kalau seorang ibu, seorang bapak tidak pernah melatih anaknya menutup aurat di umur 7 tahun, mulai 7 tahun, maka dia telah melakukan dosa. Adapun kesempurnaannya nanti bertahap. Bisa saja umur 9 tahun sudah punya rasa malu, tidak bisa dilepas ada. Tapi ingat kalau sudah balek, harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Tapi jangan sampai anak kita bebani. Dengan kenapa? Karena kita tidak pernah melatihnya dari dini. Kita latih dari dini. Ada suatu ketika, ini kesalahpahaman, semoga Allah mengampuni. Ada seorang ustaz datang kepada kami, membawa anaknya umur 11 tahun. Kami temukan bajunya aneh, bajunya pendek, begitu roknya pendek, anak kecil, 11 tahun. Lalu kami tanya, ya ustaz, umur berapa ini saat? Rupanya di saat kami tanya umur berapa ini, dia faham. Kami bahkan negur dia ini, anaknya tidak pakai kerudung. Karena dia pernah belajar, maka dia pakai hujjah. Buya, ini umurnya 11 tahun tapi belum haid kok. Belum balig. Jadi semakin ketahuan kalau dia salah faham rupanya. Jadi kalau biarpun belum haid, memang tidak wajib baginya menutup aurat. Tapi bagi orang tua wajib mengajari. Ente yang ngajari, mestinya kan begitu. Sebab saya diam, dia belum apa-apa sudah berhujjah begitu menunjukkan, ini salah faham lagi nih. Salah faham. Memang sang anak belum wajib, tapi bagi orang tua wajib mengajari untuk melakukan kewajiban dan menjauhi larangan. Bukan saja melakukan kewajiban, menjauhi larangan. Lihat. Ini faham, harus difahami. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama. Ya aneh kalau harus faham. Hanya orang itu, ya aneh, coba kebayang enggak? Dibalik saja, jangan urusan sholat, jangan urusan ini, yang lain saja. Anak kecil kalau melakukan dosa tidak dicatat oleh Allah. Apakah gara-gara begitu lalu ngomong, hei anakku, mumpung kamu belum balik, bebaslah kamu zina sama minum-minuman keras sebelum kamu balik, gitu, ada enggak? Ya enggak ada. Haram membiarkan anak berzina biarpun masih kecil, haram. Sang anak tidak dosa karena dia belum balik. Enggak ada ini. Oh nak, enggak apa-apa nak. Karena menurut ulama kamu belum dosa. Mumpung belum dosa, begitu. Ya ada, ya gila orang tuanya begitu. Ini pemahaman itu penting semacam itu. Kadang-kadang hanya gara-gara dia belum wajib. Memang belum wajib bagi dia. Tapi bagi orang tua wajib mengajari puasa. Mengajari yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ini efeknya salah paham ini bermasalah nanti. Akhirnya anaknya umur 7 tahun diajari nyuri, karena nyuri belum dong. Terus anak, cari bang banyak, curi yang banyak. Biar Umi gak usah kerja. Nah, kacau lagi ini bah. Ini salah paham. Sebetulnya tidak ada beda antara masalah sholat dengan masalah mencuri. Tidak ada beda antara masalah puasa dengan masalah berzina. Tidak beda. Karena seorang anak umur 7 tahun sudah wajib kita kenalkan kewajiban dan wajib kita kenalkan larangan agar dijauhi. Kalau orang tuanya tidak mengenalkan, dosa orang tuanya. Baik. Kemudian setelah itu lihat, anak kecil tidak wajib puasa. Tapi jangan salah, ibu wajib melatih. Ibadah bu, jangan dianggap ibadah. Ibu ngajari nungguin, masakin jam 9 siang, karena umurnya masih 7 tahun, puasa jam 9. Jadi sahurnya 2 kali. Jam 9 sama jam 3 sama jam 6. Baik, boleh. Anak kecil. Yang kedua adalah yang tidak wajib puasa adalah orang gila. Gila beneran bu, bukan gila duit. Orang gila, ya dia gila sudah, nggak tahu gila itu kayak apa, gila macam-macam kok, ada gila ini, ini. Orang gila tidak wajib puasa. Dan tidak dosa baginya. Sebab akalnya tidak ada. Gimana kita suruh berpuasa, orang dia tidak ngerti kewajiban. Dan kalau ada orang terlahir dalam keadaan gila sampai tua pun mati, maka katailah, dia adalah ahli surga. Enak ya? Nggak puasa, nggak apa-apa. Ya sudahlah kalau pengen, saya pengen gak puasa tapi gak dosa bagaimana? Daftarlah menjadi orang gila. Selesai. Jadi orang gila karena tidak ada akal. Selesai. Kemudian yang ketiga adalah orang sakit. Orang sakit yang boleh berbuka puasa ada aturannya dong. Jangan asal sakit nanti. Sakit jerawat gak puasa, sakit. Ini gak puasa, ya ini. Bukan itu, sakit di sini adalah sakit yang memberatkan kita untuk berpuasa. Sakit yang memberatkan kita untuk berpuasa. Misalnya kalau kita puasa melilit-lilit perutnya, oh, pusing. Atau penyakitnya menjadi parah. Menurut siapa ini yang sakit itu menurutnya bahaya, memberatkan. Memberatkan dan membahayakan menurut dua orang. Yang pertama adalah menurut dokter. Kalau sudah dokter ngomong ke ibu, bapak, dokter muslim yang bisa dipercaya ngomong, "Bu, Pak, tolong ya. Puasanya diberhentikan dulu ya." Nah kalau sudah dokter yang ngomong menyuruh kita untuk memberhentikan puasa, kita harus patuh. Maka boleh berbuka puasa, tidak puasa. Yang kedua untuk menurut siapa? Menurut dirinya sendiri. Dirinya sendiri kan pengalaman. Kalau kita makan, kita puasa, oh ini. Kalau orang lain nggak bisa. Bukan dokter ngasih tahu. Sudah buka saja ente loh. Ya nggak bisa. Ente dokter. Kalau ente dokter kasih tahu penyakit saya, baru saya buka. Ente bukan dokter nyuruh saya berhenti. Enggak, biasanya enggak. Oh, saya yang tahu diri saya sendiri. Jadi, saya boleh berbuka puasa kalau penyakit ini menurut dokter harus berbuka puasa satu. Atau menurut pengalaman saya kalau sudah puasa, oh, melilit, pusing, enggak bisa bangun. Wah. Dengan begitu, maka kita boleh berbuka puasa sakit. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah orang tua. Orang tua adalah sakit. Jadi Anda jangan memaksa kakek moyang nenek-nenek kita untuk berpuasa padahal dia sudah sepuh. Memang ada sebagian orang tua karena imannya yang kuat, takut kepada Allahnya tinggi, sampai sudah sepuh masih maksain puasa karena enggak ngerti ilmunya. Maka haram bagi seorang anak yang melihat ibundanya sudah sepuh lalu berpuasa, keberatan kok masih disuruh puasa. Jangan dipaksa orang tuamu yang sepuh untuk puasa. Ini anak kurang ajar namanya, mempercepat. Ya kan namanya, memang ajal sudah ada batasnya, cuman ada sebabnya. Kadang-kadang perlu fisiknya dijaga. Kalau memang orang itu sepuh, kasih tahu mbah, enggak puasa tidak dosa, diganti dengan zikir saja. Nah, kadang enggak punya ilmu kan bermasalah, nyiksa orang sepuh, nyiksa orang sakit. Orang sepuh, buatkan bubur yang sehat biar. Jadi bekti itu ada aturannya, enggak pakai ilmu kacau nanti. Dengar ceramah Buya yang lalu, ajari sholat, ajari puasa, kalau enggak ini, wah, orang tuanya sudah tua disuruh puasa, kata Buya suasa, sholat, sudah tua belajarnya enggak sempurna lagi, sholat wajib berdiri mbah, berdiri, sudah semboyongan begitu, wah ini kacau lagi ini, ngaji setengah-setengah itu ngerusak orang itu. Baik, jadi orang tua, kalaupun mau, kalau memang mereka adalah berat berpuasa, boleh berbuka puasa, dan itu bisa dilihat kok. Biasanya kalau lagi enggak puasa itu pagi-pagi bisa jalan muter sana. Tapi giliran puasa itu duduk di kursi, suruh jalan enggak mau. Enggak enak. Mbah, besok enggak usah puasa. Enggak dosa. Kemudian yang keempat, yang kelima dan keenam, ini sangat jelas, ibu-ibu semuanya punya pengalaman, haid dan nifas. Kalau haid haram berpuasa, jangan sok jadi ahli ibadah. Biarpun dalam keadaan haid saya tetap berpuasa. Oh. Kasihan. Dipikir dapat pahala tambah dosa. Ya, tidak usah berpuasa. Kemudian yang keberapa? Tujuh dan kedelapan adalah hamil dan menyusui. Jika wanita hamil atau wanita menyusui bayinya, asalkan bayi yang disusui adalah bayi yang kurang 2 tahun, bukan bayi umur 15 tahun. Bukan bayi ini alasan menyusui anaknya, enggak ada. Halib ada batasannya kapan menyusuinya. Adalah bayi umur kurang dari 2 tahun hijrah. Jadi mensusui bayi dan orang hamil di situ diperkenankan berbuka puasa. Dia berkenan karena bayi itu butuh suplemen. Dan manusia biasanya kalau makan itu kalau harus dibagi 2 pasti ada yang kurang. Apakah kurang dirinya atau kurang di bayi? Itu kemudahan syariat Islam. Ada seorang ibu solehah katanya, Bu. Solehah. Rajin, wah, Masya Allah. Tapi dia enggak pernah puasa, 45 tahun enggak puasa nih. Istrinya ustaz lagi. Gimana nih istri ustaz 45 tahun enggak puasa ini? Cuman dia enggak dosa, wali dia, Bu. Cuman karena apa? Sama ustaznya suruh hamil, melahirkan, nyusui, hamil, melahirkan, nyusui, hamil. Anaknya 12. Hamilnya 9 bulan tambah 2 tahun kan 3 tahun. Jadi 12 kali 3, 40 berapa tahun? 2 tahun. Enggak pernah puasa dan enggak dosa masanya ibu, maka dari itu Bu, jangan takut hamil. Saya dukung umat Islam punya anak yang banyak. Ya, tenang aja, silahkan, saya akan hamil banyak, enggak apa-apa bang, kan waktu bulan puasa saya boleh makan. Ya, 45 tahun enggak puasa, enggak apa-apa. Setelah beres gimana? Ya bayar dong utang. Bayar utangnya. Bayar gimana ya? Semampunya dong. Jadi orang hamil dan menyusui tidak wajib berpuasa. Tapi kalau mau memaksakan diri puasa, selagi tidak membahayakan kepada bayi dan dirinya, boleh memaksakan puasa. Dan Anda akan mendapatkan keutamaan. Kalau memaksakan diri, boleh dengan catatan tidak membahayakan untuk bayinya dan tidak membahayakan untuk dirinya. Tapi kalau kata dokter, bayimu itu sangat lemah, kamu tidak boleh puasa, jangan puasa. Jangan sok hebat deh. Ibadah itu tidak dengan kesombongan begitu. Ada orang, nah ini, yang apa, jelas ya, memaksakan bukan sesuatu yang baik, sampai nanti pingsan dan sebagainya pengen puasa, ya bukan terpuji. Selagi memang kamu gak mampu, gak usah puasa. Ada cerita pada zaman Nabi, ini yang ke-9 tadi, apa, bepergian ya, musafir kalau berat, biarpun musafirmu tidak, bepergianmu tidak berat, tetap boleh berbuka. Cuman Jika memang bepergianmu itu enak nyaman, lebih baik tidak berbuka. Cuman kalau mau berbuka, boleh. Misalnya ibu berangkat naik pesawat. Pesawat kan enggak repot ya? Dipijitin lagi di situ. Tetap boleh berbuka puasa. Naik pesawat digendong sama suami. Wah, dipijitin lagi di perjalanan. Naik pesawat enggak boleh ngapain, jalan pun enggak boleh, digendong. Tetap boleh berbuka puasa. Baris. Karena bepergian itu sendiri menjadikan kita boleh berbuka puasa. Mana yang lebih bagus antara puasa dengan tidak, dilihat. Kalau bagimu berat puasa, tidak usah puasa. Tapi kalau puasa enteng, menjadi tidak puasa lebih bagus. Pernah terjadi pada zaman Nabi, ada orang memaksakan puasa. Sagi memaksakan puasa sampai pingsan, diguyur air, pingsan. Sampai Nabi mengatakan dalam bahasa himyariyah, ada dalam bahasa Arab itu bahasa himyariyah itu, alif lam itu jadi alif mim. Laisa minal birri laisa minim birim saumu fim safari. Laisa minal birri as-saumu fis safari. Ini dalam bahasa lughah himyariyah. Laisa minim birim saumu fim safari. Tidak ada baiknya orang yang puasa dalam bepergian sampai begitu itu keadaannya. Itu kan kemurahan dalam syariat Islam. Kami sampaikan kepada sopir bis Surabaya Jakarta yang rumahnya Semarang, setiap hari tidak puasa. Ya enggak wajib puasa memang dia bepergian kok. Jangan ditutupi ilmu. Jangan ditutupi ilmu. Cuma nanti di saat liburan, cuti wajib kok. Qada sama. Cuma ahli iman enggak akan semacam itu. Tidak akan meninggalkan puasa kecuali dalam keadaan berat. Nyopir tempatnya AC, bisnya AC. Jadi biarpun di setiap hari. Wasahid seumur-umurnya dia di perjalanan. Ya sama. Selagi dia di dalam bepergian. Ini hukum enggak usah ditutup-tutupi. Baik, sudah ya, 9 orang bepergian. Cuman bepergiannya seperti apa? Bepergian dengan dua catatan. Tujuannya tidak kurang dari 84 kilo. Jadi Surabaya dari Cirebon ke Jakarta atau Cirebon ke Semarang. Kemudian, hari yang kita ingin berbuka, hari yang kita ingin tidak puasa tadi, sebelum subuh, kita sudah tidak di tempat kita. Bukan di rumah kita. Misalnya, kita hari ini berangkat ke Semarang, Ibu. Besok Ramadan. Hari ini berangkat ke Semarang. Anggap saja berangkat kita jam 3 sebelum subuh. Maka, karena berangkat kita sebelum subuh, nanti besok pagi kita boleh sarapan di Tegal atau di Brebes. Karena syaratnya untuk kita buka, malam harinya kita baru sudah ada di perjalanan. Artinya, waktu subuh kita sebagai musafir. Kemudian kita di Semarang 2 hari. Sepanjang 2 hari di Semarang kita tetap boleh berbuka puasa. Karena apa? Waktu sahur, waktu subuh kita berada di perjalanan. Di perjalanan. Di Semarang kan perjalanan bagi orang Cirebon. Habis itu pindah ke Surabaya 3 hari. Sama, di Surabaya boleh berbuka. Karena waktu subuhnya kita berada di perjalanan. Waktu musafir. Semuanya itu. Itu. Jadi boleh berbuka. Gak usah ditutup-tutup lagi, selesai ini. Baik, kemudian setelah itu, mana di antara 9 itu yang wajib diqadha dan yang tidak wajib diqadha? Kemudian mana yang wajib bayar fidyah? Kan ada macam-macam. Kita harus tahu qadha itu adalah membayar utang. Qadha membayar utang puasa. Puasa satu dibayar satu. Kalau yang namanya fidyah adalah puasa satu hari diganti dengan uang, diganti dengan beras. Puasa sehari diganti dengan beras atau makanan pokok kita sebanyak satu mut, seperempat dari zakat fitrah. Satu mut 6,7 on. Satu puasa yang ditinggalkan. Lalu siapakah yang wajib membayar fidyah dan siapa yang wajib mengqadha? Kalau ibu sudah hafal 9 tadi baru nanti saya lanjutkan. Saya ulang dari 9 tadi apa? Anak kecil dan orang sakit dan orang haid, hamil, menyusui. Yang terakhir bepergian. Baik, setelah itu dari 9 direntet lagi biar mudah. Anak kecil, nanti ada 2 bu. Biasanya kalau dalam buku kecil ini ada 2 kotak. Qadha, fidyah. Qadha, fidyah itu. Anak kecil, tanpa qadha, tanpa fidyah. Selesai ya? Ibu, setelah dewasa, setelah keluar darah haid, sama orang tua suruh qadha enggak? Kamu waktu kecil di qadha, nah. Ada enggak gitu? Enggak ada. Suruh bayar fidyah? Enggak ada. Jelas ya? Harus yakin ilmunya. Anak kecil kalau sudah dewasa tidak wajib qadha, tidak wajib fit. Orang gila tiba-tiba sembuh. Tidak wajib qadha, tidak wajib fit, tidak, selesai. Orang sakit ada dua macam. Sakit yang ada harapan sembuh, kata dokter. Yang kedua, kata dokter, waduh. Gak ada harapan sembuh, menurut manusia. Sebab umur Allah yang punya, kan? Nah, kalau orang yang sakitnya ada harapan sembuh, ya nanti setelah sembuh, diqadha. Gak ada fidyah tentunya. Qadha saja kalau sembuh. Jadi misalnya waktu Ramadan kita puasa pusing, buka. Pusing gak kuat buka. Maka wajib qadha. Sebab setelah Ramadan kita sembuh. Tapi kalau penyakit yang gak bisa sembuh, ya gak ada qadha, gak ada sembuh. Langsung mati. Berarti kalau gak sembuh, gak ada harapan sembuh misalnya. Atau gak mati-mati, rangkainya gak ada harapan sembuh. Ini sudah diponis sama dokter, penyakitnya gak bisa sembuh. Tapi ini tetap bertahan ya hidup sampai 10 tahun. Gak sembuh-sembuh penyakitnya. Berarti karena penyakitnya tidak disembuh, harapan bisa qadha? Tidak. Tidak bisa. Harus paham di sini ya. Jangan lamun ya. Ada ngamun gini kayaknya. Biar ngomong ngamun. Coba paham-paham, coba paham ini ya. Jika orang tidak ada harapan sembuh, kan ada penyakit tidak ada harapan sembuh. Misalnya mohon maaf stroke, ya kata dokter sudah parah. Ya, stroke sudah parah. Atau sudah jantungnya hanya di atas kasur saja. Tapi enggak mati-mati, ada kan? Panjang umur, ada. Berarti puasa tidak wajib baginya, cuman kata dokter enggak ada harapan sembuh. Kalau enggak ada harapan sembuh, kalau enggak ada harapan sembuh, bisa enggak mengqadha? Ya enggak bisa. Maka catatannya, yang tidak ada harapan sembuh, hanya ada fidyah. Tidak ada qadha, selesai. Yang keempat adalah orang tua. Orang tua ini, kayak orang sakit yang enggak bisa sembuh. Orang tua ada yang balik muda enggak? Ada pil awet muda? Gak ada, karena orang tua adalah tidak balik muda. Maka kalau orang tua tidak mampu berpuasa, wajib apa? Fidyah, karena gak balik muda. Jangan paham, kalau ilmu paham enteng, gak usah susah. Yang jadi masalah itu belajar gak paham. Oh bagus, bagus. Oh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Manduk-manduk gak begini. Paham? Oh, gak paham. Ini repot ini. Yang cerita sampai keluar busa di sini dan jelas ya. Jadi Buya gambarkan biar nyambung begitu. Jadi disamakan dengan orang sakit yang tidak bisa sembuh karena memang orang tua nggak sembuh lagi. Ya. Baik, selesai. Berarti orang tua nggak bisa sembuh lagi. Kayak orang penyakit nggak bisa sembuh. Pakai apa? Fit? Yakin? Nggak pakai qadha, selesai. Jangan pusing pokoknya fikirnya. Kemudian yang ke haid dan nifas, sudah jelas ibu, bapak-bapak nggak pernah haid karena bingung nih. Ibu, hanya wajib qadha. Ada fidyah enggak? Nggak ada fidyah. Wajib qadha. Ibu cuma wajib mengqadha saja. Nggak usah membayar fidyah. Selesai. Hamil dan menyusui. Ada ruwet dikit nih. Hamil yang menyusui dikembalikan kepada ibu yang bersangkutan. Sama kasusnya. Hamil dengan menyusui sama kasusnya. Hamil saja contoh. Jika dalam keadaan hamil seorang wanita tersebut khawatir akan dirinya, kalau hamil jadi ngelilit, bayinya makannya banyak, lilit, aduh setiap puasa tuh kok kayak lapar banget, kerepotan dong, iya, buka. Karena ibu tersebut merasa kerepotan karena dirinya, maka hanya cukup qadha, nggak pakai fidyah, karena dirinya, sebab dimaafkan untuk dirimu lebih mudah karena yang kamu yang punya masalah. Tapi jika ibu yang sebelah ini, gimana bu puasa? Oh kalau saya sih aman-aman, saya tenang, cuman saya kasihan bayi saya. Jadi bukan karena diri, dirinya aman, tapi kasihan bayi. Bayi itu orang lain atau dirinya? Orang lain. Karena orang lain, maka apa? Wajib membayar fidyah plus qadha. Dia berbuka wajib qadha. Kemudian dia karena untuk kepentingan orang lain, maka wajib bayar fidyah. Berbuka wajib qadha. Tapi, loh kamu kan tidak ada masalah, kenapa kamu berbuka puasa? Bayi saya. Berarti karena orang lain. Menyusui. Jadi menyusui, maka menjadikan seseorang boleh berbuka puasa. Biarpun yang disusui adalah kambing satu-satunya. Jangan bukan manusia, anaknya orang. Kambing terhormat. Ini lihat menyusui. Subhanallah, begitu mudahnya syariat Islam. Maka dari itu jangan sampai ada orang yang meninggalkan puasa. Baik adapun orang yang hamil sama kasusnya. Sama seperti orang yang kalau hamil, menyusui. Orang menyusui sama, menyusui kadang-kadang anak bayi itu nyusunya banyak. Seorang-seorang ibu itu kalau sudah hamil susunya cepat lapar, cepat ini. Ada kemudahan. Adapun orang bepergian, maka hukumnya boleh berbuka puasa, tapi setelah itu hanya wajib qadha saja. Tidak ada fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa karena bepergian. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran kami haturkan pada guru kita semua Abu Yahya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kepada bapak-bapak satu, ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan kepada bapak-bapak terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, saya pernah baca Buya hadis ala ayyuhan nas ajmilu fit talabi laisa lil abdi illa ma kutibalah ila akhir. Yang ingin gimana, saya tanyakan. Diulang. Diulang gimana? Salah baca Buya, ala ayyuhan nas ajmilu fit talabi laisa lil abdi illa ma kutibalah ila akhir Buya. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang malas kerja melarat dan yang semangat kerja kaya raya itu bagian dari alamat hadis tersebut Buya? Dan apa kaitannya dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang semoga selalu cintai Allah. Ada yang ingin saya tanyakan. Pertama, bolehkah kita mendoakan orang yang meninggal dengan jalan bunuh diri? Terus, apakah bekas tempat kejadian tersebut harus dibersihkan atau dibongkar? Apakah ada tuntunannya dalam agama Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang jaminan rizki. Rizki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dabbata fil ardi ila Allahi rizquha, dan semuanya ada jatahnya, dan setiap hamba tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatahnya. Kerja kerasmu tidak akan menjadikan dirimu kaya. Kalau kerja keras pasti menjadikan seseorang itu kaya. Ya. Lihat, kita menemukan di lapangan bahasanya orang kerja keras jungkir balik tetap nyungsep juga ada. Utangnya tetap banyak ada, tetap melarat juga ada. Berarti menunjukkan bahasanya kerja keras tidak menjadikan orang itu kaya. Tapi kita diperintahkan ajmilu fit talab. Ini dalam hadis qudsi perintah Allah, carilah rezekimu dengan ijmal. Itu adalah jangan memaksakan, jangan sampai berlebih-lebihan. Sebab tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah ditentukan untukmu. Kepala kau jadikan kaki, kau jadikan kepala, jatahmu tetap seperti itu. Tapi diajarkan oleh Nabi untuk berusaha. Sehingga ijmal fi tholab ini maknanya apa? Jangan sampai di saat kau mencari rezeki melanggar aturannya. Ada rambu-rambunya. Waktu sholat-sholat. Kadang-kadang setan menggiring orang belanja itu menjelang waktu maghrib itu. Ibu yang jualan belum sholat asar itu sayang mau ninggalin itu. Lihat, melanggar Allah nggak bakal jadi rezeki yang sesungguhnya. Jadi apapun yang kita kerjakan tidak akan merubah hakikat apa kekayaan atau melaratnya seseorang. Sebab apa yang di hadimata Allah, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang kita lakukan dari doa kita tidak akan merubah secara hakikatnya. Dan juga usaha kita tidak akan merubah secara hakikatnya. Cuman Allah Subhanahu wa taala selalu sesaat berbicara Sesaat Allah itu berbicara dengan pandangan Allah, sesaat berbicara dengan manusia dengan cara pandangnya manusia. Sehingga Nabi pun demikian. Sehingga inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Ini adalah pandangan manusia. Pandangan manusia bahwasanya perubahan itu seolah-olah dibuat oleh manusia. Sehingga Allah pun mengajak bicara seperti itu. Karena Allah memberikan kepada manusia akal dengan akalnya untuk berpikir, dengan pikirnya lalu berusaha, dengan usahanya Allah beri. Yang memberi juga Allah sebetulnya. Yang menjadikan dia berpikir begitu, Allah menjadikan dia berusaha adalah Allah. Kalau hakikat adalah usahamu bagian daripada takdir, tapi usahamu bukan merubah takdir. Dibedakan. Usahamu bagian daripada takdir. Kata dokter harus banyak minum misalnya. Betul itu memang. Coba. Saya haus saat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Ente tidak akan bisa puas tenggorokmu kecuali kamu minum. Nah ini kan bahasa kita. Menit ke 9.25. Menit ke 9.25 saya haus. Kemudian 25.5 saya menggerakkan tangan saya. Usaha, usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Glek, minum, seger. Menit ke 26, tenggorokan saya seger. Karena minum, berubahlah tenggorokan saya jadi seger. Itu kan bahasa manusia. Padahal Allah sudah tahu kalau saya bakal seger. Gak ada urusannya dengan minum atau tidak minum. Allah tahu kalau saya seger. Tapi tangan saya gerakkan, ini bagian daripada takdir Allah. Allah menakdirkan tenggorokan saya seger. Dan sebelum tenggorokan saya seger, Allah menakdirkan saya berjalan. Menjalankan tangan saya. Jadi usahamu bagian daripada takdir. Doa yang kita panjatkan bagian dari takdir. Jadi rentetan, kamu itu tahun 2017 kaya, soleh, ini. Cuman usahamu apa? Cari duit, kenal dengan orang soleh ini, sambil cari duit kenceng, kenal ustaz, cari-cari duitnya banyak, kenal ustaznya jadi baik. Ini usaha ini. Cuman di mata Allah sudah ketahuan ini. Makanya pandanglah dirimu dengan matamu, jangan kau pandang dirimu dengan pengetahuan Allah, jangan sok tahu tentang Tuhan. Kan ada orang kurang ajar sok jadi Tuhan. Loh, kalau memang jatah saya ahli surga, biarpun saya berzina maksiat kan tetap jadi ahli surga, kan gitu ya. Ada orang ngomong gitu. Wah, ente ngaco nih. Ente sok jadi Tuhan. Siapa yang bilang ente ahli surga? Ayo. Ya enggak tahu. Ya enggak tahu ahli surga, kenapa ente kok sok jadi ahli surga? Atau sebaliknya, ya kalau memang saya jatahnya di neraka, biarpun saya ibadah tetap jadi ahli neraka. Siapa yang bilang ente ahli neraka? Sebetulnya kalau kita bikin contoh yang paling sederhana adalah nih, kamu lapar, di hadapanmu ada sate, ada nasi jamblang, masya Allah. Ada yang berani ngomong begini, kalau memang jatahku kenyang pasti masuk ke mulutku sendiri. Ada yang ngomong gitu? Gak ada. Urusan dengan surga neraka bisa ngentengin, tapi urusan makanan nggak bisa. Kenapa setiap pagi orang pergi kerja itu? Ya kan? Ini kadang-kadang kita main takdir, seolah-olah punya mata Tuhan. Seolah-olah jadi pandangannya Allah. Jadi cara pandang kita. Sesaat Allah mengajak bicara kita seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu adalah pandangan manusia. Jadi buat perubahan, ketahuilah perubahan juga dari Allah. Usahamu dari Allah, niatmu dari Allah. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa terjadi perubahan. Contoh. Dari dulu yang namanya sate tetap enak. Kalau dimakan jadi kenyang. Tapi orang ini gak mau makan sate. Pahit lidah saya. Loh kan? Belum apa-apa sudah di stop oleh Allah. Padahal mestinya kan dia masuk. Gak bisa makan. Muntah. Loh, enak kok bagi orang lain. Kenapa? Allah tidak menghendaki. Karena Allah tidak menghendaki, gak ada takdir untuk ngunyah sate. Yang dari ngunyah sate, gak ada takdir kenyang baginya. Akhirnya Pak mati setelah itu. Ya itu kan. Itu takdir, jangan sok tahu tentang takdir. Ini pembahasan akidah yang panjang masalah takdir ya. Ini perlu. Jadi seperti itu. Jadi rezekimu sudah dijatah oleh Allah. Tapi tidak boleh orang mengatakan ya sudah. Tapi insya Allah masalah ini enggak ada sih. Yang justru yang paling bahaya itu urusan amal baik dan urusan surga neraka. Kalau urusan cari duit sudah lah, enggak usah dioprak-oprak keluar bagi-bagi itu sudah. Bagi jam 4 sudah bangun. Ini. Paling sedikit sekali yang ngomong, ya Allah, kalau memang rezekinya jatah saya mesti nyampe. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Duit 100 juta taruh depan pinggir jalan. Kalau memang jatuh milik saya, enggak bakal ada yang ngambil. Ada yang berani gitu? Enggak ada. Sebetulnya permasalahan kita adalah di saat cara pandang kita. Urusan akidah, insaf. Allah. Jadi semua Allah. Jadi yang namanya doa tidak akan berubah takdir pada hakikatnya. Cuma dalam rentetan bahasa manusia, doa itu merubah. Sehingga dikatakan tidak akan berubah takdir kecuali doa menurut bahasa manusia. Tapi menurut Allah, doamu adalah bagian daripada takdir. Sebab rentetan hidup kita sampai mati, sampai di surga, sudah diketahui oleh Allah. Kamu tahun ini begini, menikah, punya anak, punya mantu, punya cucu, rizkimu banyak, sehat, mati. Sudah jelas di hadapan Allah. Tapi kita tidak tahu. Kalau orang itu tahu bakal mati, nggak akan ke rumah sakit. Mau mati, ngapain ke rumah sakit, ngabisin duit. Kan bakal mah. Karena dia berharap hidup, maka pergi ke rumah sakit. Nggak tahu. Mati juga ke rumah sakit, ya kan? Ada? Jadi ini, jadi ketahuilah bahwasanya rizki yang hendaknya kita cari adalah kata Allah dalam hadis diskusi ajmil, wajar, jangan sampai mencari rizki sampai kita melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Sekeras apapun usahamu, tidak akan engkau melampaui batas jatahmu, tidak akan, dan jatahmu sudah ada. Jadi kita gambarkan rizki itu di dalam kotak, dalam satu wadah, itu rizkimu dan harus sampai kepadamu. Dan dirimu dikasih mata oleh Allah untuk mengambil. Dan di situ ada banyak pintu. Pintu. Ada banyak pintu. Dan pintu, pintu paling dekat, pintu paling jauh, pintu agak ini, pintu ini. Ada pintu paling dekat nih. Cuman tulisannya haram. Caranya gimana? Pintu namanya nyuri. Ada, pintunya ada semuanya. Yang jelas duit itu selalu nyampe kepadamu. Makanya kalau kita mengambil melalui pintu ini, makanya jadi barang haram. Tapi nyampe atau tidak? Nyampe, ada pencuri kaya kok. Kalau kita sabar, enggak boleh ini, saya baru itu. Sebab itu jatahmu harus kamu ambil, mau tidak mau. Cari kerja, nyampe, halal berkah. Sebab kalau sudah jatahmu tidak akan ada yang mengambil, enggak usah khawatir. Jatahnya cicak. Jatahnya unik kalau sudah jatah. Makanya keyakinan perlu dibangun. Yang jadi masalah adalah orang tidak punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, repot. Baik, ini adalah tentang penjelasan daripada hadis Nabi SAW dan juga Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Ketahuilah, Allah tidak akan merubah pada dirimu kecuali engkau berusaha. Itu adalah bahasa manusia. Untuk indah dalam rumah tangga, harus berusaha. Istri baik, suami baik, ini terus berusaha saling mengerti dan sebagainya. Biarpun ada orang yang sama-sama baik, dipisah oleh Allah. Zaid bin Harithah dengan Sayyidah Zainab. Padahal usahanya sudah maksimal. Menjaga dekat kepada Allah. Ada. Ada orang berusaha dengan maksimal, masih saja gagal, ada. Tapi usaha harus. Allah berikan kepada kita akal, maka berjalanlah engkau sesuai dengan akal yang dipandu oleh syariat. Kalau sudah akalmu tidak dipakai, kamu bukan golongan orang sehat. Sakit. Kalau sakit perlu diobati dulu. Ini. Makanya kalau orang menantang titah perintah, menantang sunnatullah, ini semakin gila. Alasannya percaya kepada takdir Allah. Kalau sudah jatah saya, ya sudah bakal nyampe. Ya sakit. Kalau memang jatah saya kenyang, enggak usah saya gerakan, mulut saya bakal kenyang. Ini. Sama kalau orang misalnya dikasih hadiah, saya mendapatkan hadiah 10 juta di Tegal. Ambil besok jam 9 pagi, ambil duit di Tegal. Anda orang cerdas atau orang tidak cerdas? Saya mau tanya ya. Kalau Anda berakal, kemudian Anda butuh duit 10 juta, utangmu banyak, tanggungan banyak, ada hadiah 10 juta. Ngambilnya di Tegal. Anda orang sehat, orang berakal. Kira-kira kalau diberi kesempatan, naik mobil, dipinjam mobil, ambil, naik mobil. Pergi kemana? Ke arah kanan atau kiri? Tegal kanan, Jakarta kiri. Ya kanan, karena Anda sehat. Anda punya akal. Anda sehat, makanya Anda pergi ke kanan. Karena duitnya ada di Tegal, belok kanan. Tapi ada. Kayaknya sih punya iman yang tinggi. Kalau memang jatahku adalah dapat duit 10 juta, pasti nyampe. Belok kiri ke Jakarta. Oh, kasihan. Masuk rumah sakit jiwa orang itu. Gak usah pakai sok bergaya dengan inilah. Apa namanya? Takdir dan sebagainya. Biarpun Yang ke arah Tegal belum tentu nyampe, tabrakan di tengah jalan, masuk rumah sakit Cipto. Lu ke Jakarta, ya. Tapi waktu dia belok kanan, enggak tahu kalau bakal tabrakan. Jangan so tahu tentang apa yang terjadi ini, belum tahu. Kalau tahu bakal tabrakan, enggak ada yang berangkat itu. Karena enggak tahu tabrakan, tiba-tiba tabrakan jeder. Ya, tabrakannya ada dikasih tahu sama Allah. Dan puji syukur kepada Allah tuh, apa yang terjadi di esok hari enggak dikasih tahu sama kita. Ibu itu kalau dikasih tahu sakit gigi bulan depan, sekarang sudah sakit. Untung enggak dikasih tahu. Apalagi dikasih tahu, umurmu 2 tahun lagi deh. Oh, 2 tahun dihitung setiap hari. Alhamdulillah enggak dikasih tahu ya. Lah puji syukur kepada Allah. Allah ngasih akal untuk usaha dan sebagainya. Jadi ditutupi Allah tuh mana? Coba dikasih tahu, kamu demam minggu depan. Wah, minggu depan demam. Sudah kasih tahu, Nak, saya minggu depan menanya. Aduh, demam, pusing. Apalagi mati, 2 tahun lagi mati, setahun setengah, setahun, 6 bulan, 1 bulan, 6 minggu. Ah, pusing, sudah sakit. Allah, alhamdulillah Allah tutup semuanya. Maka jangan sok jadi Tuhan. Enggak akan jadi. Maka jadilah engkau sebagai hamba yang menjalankan, yang berjalan dengan akalmu tadi sesuai dengan panduan syarak, maka enak. Itulah urusan kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Adapun orang yang bunuh diri, orang bunuh diri adalah melakukan dosa besar. Hakikatnya tidak tahu di hadapan Allah, bukan urusanmu. Tapi di hadapan manusia, orang bunuh diri adalah dianggap sebagai seorang yang muslim. Sebab yang menjadikan orang keluar dari Islam adalah kalimat-kalimat atau perlaku perbuatan yang menjadikan dia kafir, murtad, menyembah berhala dan sebagainya. Orang bunuh diri dianggap sebagai seorang muslim, asalkan aslinya muslim. Kemudian kalau meninggal dunia, wajib kita mandikan, wajib kita solati. Wajib dan mabak, kita mandikan, kita kafani, kita solati, dan kita kirim jenazahnya ke kubur kaum muslimin. Ya, jangan sampai ada yang tidak mau menyolat. Kalau tidak menyolati, dosa semuanya. Ada satu orang ya, semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuk ya. Ada orang bunuh diri tidak mau menyolati, padahal dia tokoh. Untung di situ masih ada orang keras kepala, tapi keras kepalanya yang selamat. Nah, ini harus disolati. Coba kalau semuanya ngikut tokoh ini, kan bisa nggak disolati dosa semua sak jagat ini. Jadi tahu dia sok, mungkin nggak tahu seolah-olah dia bunuh diri, nggak usah disolati. Astagfirullah, orang Muslim dia bunuh diri, orang Muslim dia. Ada perusahaan dengan orang lain cerita. Selagi dia tidak murtad, kalau murtad ya tidak disolati. Tidak dikafani, kasihkan anjing karena murtad. Orang kafir asli seperti orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita terhormat masih. Kalau dia mati wajib kita mengkafani, wajib kita mengkuburnya. Tapi kalau orang murtad tidak terhormat. Baik, jadi ini, kalau ada orang bunuh diri dia adalah masih seorang muslim. Kalau ada kisah pada zaman Nabi, Nabi tidak mau nyolati orang yang punya utang, ini kan Nabi. Orang tidak sholat ini kan akhirnya pun nyolati. Ada suatu kita gara-gara orang tidak sholat saja lalu tidak kita sholati, awas bahaya ini, apalagi tokoh. Kalau ada seorang tokoh harus ngerti ilmu. Jangan sampai ini suatu ketika juga ada tokoh, ini ada orang nggak pernah sholat, muslim, tetangga kita muslim, gara-gara tidak sholat tokohnya ngomong saya tidak mau nyolati dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah sholat. Dia tidak pernah sholat, meyakini sholat wajib atau tidak. Kalau dia masih menganggap sholat wajib berarti dia masih mukmin, hanya dia bermaksiat. Maka tetap dianggap sebagai orang beriman, kita wajib menyolati. Lah kalau tokohnya tidak menyolati, terus kemudian pengikut yang ikut semua enggak ada yang sholat, dosa semua, lihat. Makanya harus ada ilmu yang demikian ini. Maka orang bunuh diri adalah masih dianggap sebagai seorang muslim, dan dia dimandikan secara Islam, dikafani, kemudian disolati, dan dikubur di kuburan kaum muslimin, dan didoakan dengan pengampunan, karena dia adalah seorang muslim. Baik. Adapun bagaimana tanggapan kita dengan orang yang bunuh diri? Awas, hati-hati. Hendaknya kita khusnudzon kepada hamba yang semacam itu. Alangkah banyaknya sekarang kejahatan, bukan orang bunuh diri. Tapi kadang ada dibunuh oleh seseorang, tapi di model seperti orang bunuh diri. Maka jangan khusnudzon kepada orang yang semacam itu. Belum tentu dia bunuh diri. Bisa saja dia melakukan satu lalu terbunuh. Seolah-olah bunuh diri. Makanya jangan menuduh sudah. Ini urusan dia dengan Allah. Bahkan kita lebih baik khusnudzon. Semoga dia terbunuh. Atau bukan terbunuh oleh manusia. Mungkin dia keselak. Lah kok minum baygon? Lah mungkin dia keselak cari minum asal saja, tatanya kalau kena duri sakit enggak mikir. Baygon mati. Dia orang sehat, hanya orang gila saja minum baygon beneran tuh. Nah, ini ada. Jadi kalau orang bunuh diri, bagaimana sikap kita? Jangan prasangka buruk dengan dia, karena mungkin sebab ada suatu kejadian, ada orang mati kemudian digantung dengan sarung oleh tetangganya, oleh yang membunuh, lalu diekspos bunuh diri. Sudah kita suudon dengan orang ini, sampai anak-anaknya pun menjadi tidak enak, padahal belum tentu bunuh diri, anaknya pun malu, bapaknya bunuh diri, ini bunuh diri, bahkan ada diekspos, ada banyak utang, wah gunjing lagi sudah. Banyak utang ini sebanyak. Kenapa kita harus ini? Makanya ini harus ada ilmu. Gimana kalau nyikapi ada orang bunuh diri? Kalau ada orang bunuh diri, awas tutup mulutmu. Kau tidak tahu sesungguhnya. Kalau dalam dunia kepolisian kan ada nanti di otopsi apa di tasrih jin apa dilihat kejadian seperti apa. Itu maksudnya membuktikan seperti apa. Dan kami himbau lebih baik tidak usah semacam itu daripada nanti ketemu musuh dan sebagainya sudah mati, serahkan pada Allah selesai. Bahkan kita pernah menemukan satu orang ada tanda-tanda ditolimi, tapi seolah-olah disuarakan bunuh diri, ini juga enggak benar. Sudahlah, kalau ada orang terlihat mati dalam keadaan bunuh diri, serahkan kepada Allah, kita doakan semoga itu tidak bunuh diri, hanya mungkin terbunuh atau kepleset lalu apa selesai. Sebenarnya karena bunuh diri dosa gede. Bahkan kalau orang benar-benar bunuh diri sebetulnya pada hakikatnya dia sudah tidak percaya kepada Allah yang bisa menyelesaikan urusannya. Mungkin saja dia adalah orang yang sudah tidak beriman lagi. Mungkin. Tapi kita tidak boleh suudon. Orang ketabrak kereta api, katanya bunuh diri. Oh bukan. Ada seorang santri, subhanallah. Dia mungkin lagi menghafal Al-Quran. Saking seriusnya diklakson, tidak meninggal. Ayo. Belum tentu setiap orang bunuh diri di rel kereta api bunuh. Bunuh diri. Ada suatu ketika, ada satu santri di jalan rel kereta api. Diduga dia itu sambil menghafal. Kalau hafal kan konsen dia. Diklakson di. Mungkin sudah komunikasi dengan malaikat Israel. Sehingga klakson tidak dengar, tabrak. Mati. Ada sebab pondok. Waktu kita belajar ada. Jadi bunuh diri. Kemudian bukan bunuh diri, tapi matinya mati syahid dia. Mati dalam keadaan menuntut ilmu, nyebrang kereta dan yang namanya sudah ajalnya dekat enggak bisa. Kok bisa enggak dengar? Enggak bisa buktinya. Kok bisa enggak? Sudah, karena malaikat Israel sudah di hadapannya, sudah waktunya. Sebenarnya ya dicabut dia banyak, cuman pas dia di atas rel kereta api. Dan bukan bunuh diri, dan ada kejadian semacam itu. Baik. Kemudian kalau benar-benar orang itu bunuh diri, apakah harus bersihkan? Dibersihkan dong, masa ada tempat, ada darah, ada ini dan sebagainya. Bersihkan. Tapi tidak usah diyakini yang macam-macam. Tidak usah bilang rohnya gentayangan. Ini kan aneh. Kalau sudah ada tempat bunuh diri itu langsung serem. Ada orangnya gentayangan. Oh, setiap malam orangnya duduk di situ. Ngapain duduk di situ? Kalau dia orang yang dibunuh akan nikmat. Tapi kalau dia orang bunuh diri, mestinya mendapatkan siksa. Kok duduk-duduk enak bener dia? Itu kan biasa nonton sinetron itu. Nonton sinetron, ilmuin dari sinetron. Nggak ada orang itu. Nggak ada orang hidup, lalu jalan-jalan ke tayangan, apalagi nuntut masuk mall. Itu nggak ada. Itu kan sinetron yang ditonton sama ibu-ibu di luar sana itu. Ini orang mati, selesai urusannya dengan alam barzah, urusannya dengan malaikat, mungkar nakir, ditanya, setelah itu kalau dia orang baik mendapatkan nikmat, kalau dia orang jahat mendapatkan siksa, selesai. Dan enggak ada makan di rumah sendiri, dikasih makanan, ini senengannya adalah ikan tongkol, kasih ikan tongkol, hilang betul, oh dimakan, bukan bu, diambil kucing tuh. Ini aneh-aneh keyakinan macam-macam nih. Dikasih makan setiap hari, kesenangannya dimasakin, ada klotek, ya masakan enak, kucing kan senang. Sekarang tikus saja segede kucing banyak. Nah, tidak ada boleh keyakinan begitu. Orang beriman tidak usah. Apakah mungkin orang berjalan-jalan sampai? Tidak. Yang ada adalah setan menjelma bisa. Inna Allah ya inna syaitan ya jadi ala bani adam bazradam. Setan itu ngikuti jalan pikiran manusia. Kalau ibu meyakini kayak demikian, nanti ada kotak-kotak beneran, bu. Cuman itu setan untuk mensyirikkan orang agar punya keyakinan yang salah. Dipasang makanan, hilang bener. Enggak ada kucing. Bener. Oh bukan, itu syaitan agar menjadikan dirimu semakin yakin kalau keyakinan itu adalah ada, padahal itu salah, sehingga keluar dari iman syirik. Ya mati ada, mungkin ya saya kasih tongkol habis persis seperti bapak dulu, jadi bapak tuh senengannya itu kepalanya tok, ya dimakan kepalanya ya, semacam-macam. Ini keyakinan aneh-aneh, enggak ada begitu. Itu adalah syaitan menjelma, menggoda, mengikuti jalan pikiran manusia. Pohon beringin yang ada di tetangga rumah kita itu ya pohon beringin, sama dengan pohon bayam. Cuman bedanya itu pohon itu gede. Cuman gara-gara sering dinyalain kemenyan, ada sesuatu. Setan mengerti. Ini kalau enggak saya nongol di sini, enggak bisa syirik orang itu. Sehingga ada setan sudah berjuang sesaat bersama Nabi menjelma menjadi manusia. Menjadikan sebab Nabi mau dibunuh. Ini isyaratnya jin yang menjelma. Setan pun demikian, untuk menjelmuskan orang bisa saja menjelma. Tapi enggak ada orang mati lalu kaya, kelayapan enggak ada. Orang mati punya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Oke, dibersihkan, selesai. Dan enggak usah takut, orang yang sudah enggak ada. Dengan keyakinan enggak ada. Cuman saya takut, urusan takut itu urusan hatimu, itu bukan urusan tempat itu karena ada apa-apa. Namanya takut ya takut. Takut ya takut, enggak ada apa-apa saja takut. Ada kok nonton sinetron gara-gara ini. Baik. Ketahuilah bahwasanya itulah urusan kita dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri. Ingat, yang paling penting yang perlu kami hadirkan adalah jangan prasangka buruk dengan siapapun yang semacam itu. Bahkan ada seorang meninggal seolah-olah meninggal su'ul khotimah. Ternyata justru meninggal di puncak keimanan. Puncak keimanan. Dia... Satu orang masuk ke satu tempat tanpa sengaja. Tempat itu tidak baik. Meninggal di tempat tersebut. Dan dia tanpa sengaja masuk ke tempat tersebut, tempat yang tidak baik. Mati di tempat tersebut, tidak ada yang tahu. Ada yang beri kabar dalam sebuah mimpi atau apa begitu. Rupanya orang tersebut melihat orang-orang di situ melakukan kemaksiatan. Karena enggak ngerti kalau itu tempat maksiat. Saking kagetnya dengan kemaksiatan, astagfirullah, jatuh dan mati. Ayo, orang lain prasangka buruk, ustadznya masuk tempat begini. Nah, makanya suudzon itu bahaya sudah. Belum tentu dia. Mungkin saat ini melihat sesuatu ada. Bukan, ya, sudah kalau orang mati, khusnudzon sudah selesai. Tapi kita hati-hati, jangan main-main, jangan sok jadi Sunan Gunung, Sunan Kalijogo. Atau dakwahnya yang aneh-aneh. Saya akan masuk tempat pelacuran, nasihati dan sebagainya. Saya masuk ini, masuk tempat ini. Saya akan main judi bareng-bareng. Nanti tobat. Lalu tidak tobat-tobat orangnya. Ini tidak usah aneh-aneh. Dakwah Nabi adalah lempeng. Dakwah Nabi adalah jelas. Kalaupun ada orang punya perilaku aneh, tidak dibuat-buat. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni, tidak dibuat-buat. Membuat dirinya compang-camping tidak dibuat-buat. Tapi yang lempeng, yang benar adalah dengan ilmu, dengan akhlak, selesai. Kalau tiba-tiba Allah menjadikan dirimu majdub, ya, tiba-tiba harus majdub, tiba-tiba harus dakwah di tempat yang aneh-aneh, enggak akan dibuat-buat. Karena apa? Tiba-tiba begitu ini orang ini. Enggak seneng duit, syahwat juga anda. Akhirnya masuk ke wilayah orang pada tobat, ini enggak dibuat-buat. Tapi kalau dibuat-buat menjadi bermasalah. Sebab yang namanya haram tetap haram. Baik, hati-hati dalam hal ini. Maka, tapi sisi lain, jangan suudzon, jangan prasangka buruk kepada siapapun yang meninggal dunia dari ahli iman. Kita tidak tahu apa yang terjadi saat sakaratul maut. Mungkin sakitnya sakaratul maut yang dirasakannya sudah menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan pada masa lalu. Biarpun dia orang seperti apa jahatnya. Sakaratul maut itu sakit, dihapus. Kok kita suudzon kepada dia? Kita prasangka buruk kepada dia? Gimana minta maafnya? Tapi sisi lain, tidaknya kita takut mati su'ul khatimah. Kita takut mati su'ul khatimah. Jangan sampai putus asa. Allah Maha Kuasa. Bunuh diri adalah alamat kalau dia tidak punya iman. Kalau benar orang itu bunuh diri, benar. Bisa saja tidak punya iman. Na'udzubillah, tidak ada surga. Biarpun dikubur, di kuburannya orang Islam, disolati dan sebagainya, didoai, tidak nyampe kalau dia benar bunuh diri. Karena dia tidak percaya kepada Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Su'udun pada Allah. Tidak punya utang, tidak bisa malu punya utang, malunya kepada manusia, bunuh diri. Dia pikir menyelesaikan masalah. Awas, dia tidak punya iman, itulah orang munafik yang akan di neraka selamanya, biarpun di dunia digelari sebagai seorang yang Islam beriman. Allah alam bisawab. Baik, sampai di sini saja, insyaallah. Akan Buya, ada pertanyaan di media sosial dari saudara Iqmal di Yogyakarta. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu Buya sudah menjelaskan tentang khilafah. Tapi saya masih ingin bertanya kepada Buya, apakah benar bahwa kita berada di fase mulkan jabariyah, mengingat sistem kita menggunakan demokrasi yang siapapun bisa masuk ke situ asal ada suara, atau fase kekuasaan atau apa kerajaan? Apa itu masalah, Pak? Kita masuk dalam Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah, mengingat sistem kita menggunakan, sistem pemerintahan kita menggunakan demokrasi yang siapapun bisa masuk ke situ asal ada suara atau fase kekuasaan. Dan di depan kita ada fase khilafah, ada fase khilafah alamin hajjin nubuwah yang akan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia di bawah satu kepemimpinan. Hal ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu diskusi panjang tentang masalah demokrasi dan masalah khilafah. Demokrasi tidak. Demokrasi oleh orang-orang yang dibuka sebebas-bebasnya adalah tidak Islami. Menyamakan antara akalnya orang bodoh, orang fasik, orang beriman. Yang ada di dalam Islam adalah syura. Di dalam syura itu sendiri adalah dari ahli syura, dia berdemokrasi. Artinya apa? Dari ahli syura, orang yang punya akal, punya ilmu, memberikan suara. Jadi sebenarnya demokrasi ini, kalau dibebaskan menjadi tidak syar'i. Tapi di kalangan ahli syura, orang-orang yang berakal, memilih satu orang. Dari beberapa pilihan. Jadi ini sebetulnya adalah perangkat untuk menuju tujuan. Sebetulnya, yang diinginkan adalah sampai kepada kepemimpinan. Adapun cara yang batil tetap batil, demokrasi yang ngaco ini semuanya. Jadi kalau kelompok batil suaranya lebih banyak bakal menang, itu enggak benar. Jadi syura ini dilakukan oleh orang-orang yang dipilih. Zaman Sayyidina Abu Bakar memilih, setelah itu Sayyidina Umar, ada yang milih orang tertentu. Tidak semua orang boleh milih. Orang ini nanti mengirim orang-orang yang bisa dipercaya berdiskusi di situ memilih seorang tokoh. Ini syura yang sesungguhnya. Sekarang kita ingin tahu orang yang ingin mengangkat khilafah dengan cara yang ada pada zaman Nabi. Apakah itu punya Sayyidina Umar bin Khattab untuk musyawarah? Apakah itu punya Imam Ali bin Abi Thalib? Apakah itu punya Abdurrahman bin Auf? Apa itu? Yang ente ajak musyawarah itu siapa nanti? Jadi surah ini adalah satu cara untuk mengangkat seorang pemimpin oleh orang-orang. Jadi orang-orang ini siapa ini? Lah sok mengangkat, ingin mengangkat khilafah. Siapa yang akan berada di majelis surah tersebut? Ayo, siapa? Ini jadi cara untuk mendapatkan kepemimpinan. Tapi tujuannya adalah sampai kepada pemimpinan ini. Sehingga yang ada adalah misalnya majelis syura oleh orang-orang yang benar. Akan tapi apapun bentuknya, jika sarana ini tidak ada orang benar yang bisa bermusyawarah, akan tapi ketahuilah pemimpin harus tetap ada. Pemimpin harus tetap ada. Sebab disepakati ulama ahli Islam kecuali kaum Khawarij bahwasanya imam harus ada. Sebab kalau tidak ada, na'udzubillah, kehancuran lebih parah lagi. Na'udzubillah, jangan menganggap imam fajir lebih aman daripada tidak punya imam. Tidak ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, rancu. Mohon maaf. Sejahat-jahatnya sebuah pemerintahan masih ada yang dijaga. Hak misalnya. Anggap saja, mohon maaf, negara tertentu. Negara tidak menjalankan syariat Islam. Tapi masih ada pemimpin, masih lumayan. Sehingga masih ada hak. Hak punya toko, hak rumah, hak ini. Kan masih ada oleh notaris, dijaga oleh ini. Coba kalau tidak ada, rebutan semuanya. Hampir sana surat dibakar, semuanya tidak ada. Jadi betul, pemimpin harus ada. Sampai dikatakan bahwasanya, kalau tidak ada pemimpin, akan terjadi perang saudara. Jadi intinya adalah seorang pemimpin itu ada. Jadi kelas presiden itu sendiri sudah bisa dianggap sebagai seorang pemimpin. Hanya saja bagaimana cara mengangkatnya yang benar. Bagaimana cara memilihnya yang benar, perlu kita membangun sistem yang baik. Tidak harus membuat istilah khilafah yang khusus. Yang sering menyuruh dengan khilafah, dia harus punya. Apa yang dimaksud dengan khilafah yang diinginkan itu? Apakah untuk sampai kepada tujuan mengangkat pemimpin dengan cara? Nah, caranya ini apa? Nah, kalau sudah ada pemimpin, apakah tidak sah itu semuanya? Disepakati ulama. Biarpun pemimpin dengan cara kudeta, kalau sudah jadi pemimpin, harus diakui sebagai pemimpin. Dalam Islam, bahwasanya, kalau ada orang merebut kepemimpinan dengan kudeta, lalu dia jadi pemimpin, tetap sah kepemimpinannya. Biarpun kudetanya misalnya dengan kezaliman. Sebab apa? Kalau kita tidak mengatakan sah, lalu apa yang kita lakukan? Membuat satu pemberontakan, kita akan digiles, lalu kita akan terbunuh umat yang jadi kehancur, jadi korban. Jadi pemimpin harus. Jadi masalah kekhilafahan adalah kita sepakat. Khilafah Islamiyah harus ada, akan tapi khilafah Islamiyah adalah istilah yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah kita itu sebenarnya satu makna tujuannya, pengin mempunyai pemimpin yang adil, yang benar, yang bisa menerapkan syariat Islam. Itu saja intinya. Adapun caranya adalah asalkan cara itu bukan cara kafir, insya Allah sampai tujuan yang benar. Adapun mengklaim dirinya adalah cara yang benar dalam mengangkat kekhalifahan, perlu bertanyakan mana cara yang benar yang Anda sodorkan. Perangkatmu apa? Anda tidak punya Abu Bakar As-Siddiq yang bisa memilih. Anda tidak punya Umar bin Khattab. Anda tidak punya. Jadi yang memilih Umar bin Khattab itu ada orang-orang tertentu. Orang-orang soleh waktu itu yang bisa memilih Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu juga Sayyidina Uthman bin Khattab. Orang-orang dipilih yang bisa memilih Sayyidina Uthman bin Affan. Kita tidak punya orang semacam itu. Ini cuman cara ini perlu diterapkan dari orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang punya pemahaman yang benar dikumpulkan untuk mengangkat seorang pemimpin, itu adalah cara benar. Tidak harus dengan menyeru dengan kelompok tersebut. Intinya bahwasanya siapa yang mengangkat kekhalifahan atau yang ingin mengangkat kepemimpinan, asalkan akidahnya benar, kita tetap dukung akidah yang benar apapun seruannya. Saya ingin mengangkat imamah atau khilafah atau apa saja, kepresidenan, yang penting akidahnya adalah benar, akidah ahli sunnati wal jama'ati al asy'ariyyati, maka lihat inilah yang kita inginkan, selesai. Adapun cara, yang penting tidak bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut dengan syara syura, tapi itulah syura yang ada pada zaman Nabi setelah sahabat Nabi adalah tidak seperti yang tidak semudah yang dibayangkan oleh hari ini. Soalnya dikit-dikit syura. Dan harus surah. Ini harus ada diskusi panjang tentang demokrasi. Demokrasi adalah memang tidak dibenarkan. Karena apa? Demokrasi yang liar. Kalau kelompok pemabuk nanti bisa melegitimasi tentang mabuk, hukumnya menjadi halal. Itu orang yang hobi zina menjadikan zina boleh. Nggak bisa begitu. Tapi oleh orang-orang yang berakal, yang punya wawasan, punya kesadaran, punya ilmu, baru dia adalah yang punya hak suara untuk memilih. Wallahu a'lam bissawab. Cukup waktu. Majlis Putri bersama Umi di Islamic Center hari Kamis 20 Syaban 27 Mei. Untuk program Ramadan di Pesantren Al-Bahjah setiap hari halaqoh pagi jam 5, kemudian duha jam 10.30 sampai duhur, sore jam 4 mulai sampai menjelang maghrib. Pendaftaran pesantren tafaqquh fiddin gelombang 1 sudah ditutup, gelombang 2 dibuka di Ramadan, kelas tafaqquh untuk mencetak ustaz-ustaz. Ada pun tahfidz anak-anak lagi pendaftaran saat ini sampai 24 Syaban. Insyaallah SMPku sudah ditutup, kemudian dibuka lagi karena ada kesempatan kita untuk membuat beberapa asrama lagi, dibuka lagi. Dan SMA-kunya sampai akhir Mei ditutup. Biarpun SMP sudah ditutup waktu itu karena sudah penuh kursinya dengan dites dan sudah masuk. Sekarang SMP kita buka lagi karena musyawarah majelis sekolah untuk membuat kelas baru lagi. Alhamdulillah kita membuat sekolah, banyak orang yang berbondong-bondong, akhirnya dari pihak tim pembangunan berpikir memperbanyak kelas lagi untuk bisa menambah siswanya. Jadi siswa itu disesuaikan dengan kesiapan kita menampung anak-anak. Baik, ini saja. Jangan lupa untuk bergabung dengan dakwah kita, dakwah kami dengan aktif, tidak sekedar sebagai seorang yang hadir, tetapi hendaknya kita juga ikut membantu dengan berdoa di setiap malam, kemudian membantu dengan tenaga kita, membantu dengan pikiran kita, membantu dengan tenaga kita, yang punya harta membantu dengan hartanya. Apalagi ini memang banyak hajatnya pondok pesantren, mulai dari hajat membebaskan tanah di samping pondok, bagi yang punya kesempatan, mungkin punya tanah di tempat lain mau ditukar ke tempat itu, bisa dijual, atau punya rezeki banyak, daripada nanti ditinggal, mending dikirim ke akhirat, ada. Nanti kita siap untuk nampung pembelian tanah di samping pondok, kita akan berluas pondok. Semoga Allah mengirim ahli surga. Jadi mohon ibu minta doa. Doa yang serius ya. Ini ada perlu dana kurang lebih hampir 2,5 miliar lebih untuk pembebasan tanah di samping pondok. Sebenarnya kalau kita menghadap kepada Allah tidak ada yang berat. Kalau kita merasa itu berat berarti kita kurang yakin dengan Allah. Allah bisa menggerakkan hati hamba pilihannya, bahkan mungkin satu orang, mungkin dua orang. Mungkin bagi satu orang kecil itu semuanya kalau sudah dikerahkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di matanya adalah surga tadi, sudah masuk hadratul kudus tadi. Maka mintakan kepada Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu untuk penyelesaian pembelian tanah tersebut. Selesai, ahli surga saja. Dan kalau ibu pengen sempurna doanya, ya Allah jadikan itu adalah saya. Besok langsung ibu punya rezeki banyak, bisa membantu itu semua. Enggak mustahil. Yang suka memustahilkan kekuasaan Allah itu enggak dapat-dapat nanti. Ya? Baik, ya, ya Allah, semoga saya saja ya Allah yang punya duit banyak, rezeki banyak menyelesaikan itu semua. Untung-untung saya akan bangun sekali di atasnya ya Allah. Oh, sempurna. Seperti sebagian hamba-hamba Allah sudah beli tanahnya langsung bangun, ada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini juga. Dan dalam upaya untuk membebaskan apa namanya, ini yang perlu gencar adalah doa. Membebaskan tanah tadi, doa yang banyak. Semoga Allah mengirim ahli surga, ahli surga, ahli surga, ahli surga. Kalau ada seorang ibu yang dikabul doanya, beres semuanya. Yang datang adalah ahli surga, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhsin alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jaga iman kami, jaga hati kami ya Allah. Jaga perilaku kami, jaga akhlak kami, ya Allah. Anak-anak kami semua, pandanglah mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, Ramadan menjelang, ya Allah. Sampaikan kami kepada Ramadan, ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan, ya Allah. Sanak kerabat kami, jadikan mereka orang yang beruntung di bulan Ramadan. Tetangga kami, jadikan mereka hamba-hamba yang mendapatkan kejayaan, kemuliaan di bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang kau tinggal, ya Allah. Jangan sampai ada yang kau tinggal, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ini sudah berkumpul di tempat ini, ya Allah, yang mengikuti acara ini, baik yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar acara ini. Ya Allah, maka kami mohon jadikan ini adalah pertemuan dalam kemuliaan, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah, yang menghidupkan hati kami, sehingga hati kami rindu untuk kebaikan dan benci kepada kemaksiatan, ya Allah. Ampuni segala dosa kami yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, ya Allah. Dosa mata kami, ya Allah. Dosa mata kami, ya Allah. Dosa mata kami, ya Allah. Dosa telinga kami, ya Allah. Dosa lidah kami, ya Allah. Dosa anggota tubuh kami, ya Allah, yang kau maha tahu, ya Allah. Ampuni, ampuni, ampuni, ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa itu, ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang maha kasih, sudah kau janjikan sebesar apapun dosa itu, kau akan mengampuni. Kalau kami mohon ampun, maka saat ini kami mohon ampun kepadamu. Ampuni dosa kami, ya Allah. Hati kami, ya Allah, sesaat kami membenci, sesaat mendengki, sesaat mendendam, sesaat sombong. Ya Allah, kami mohon ampuni hati kami, ampuni dosa hati kami, dan jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, dekatkan kepada kami kepada orang-orang mulia yang kau cintai. Dekatkan kami dengan orang-orang soleh, ya Allah. Jadikan usaha kami bersama orang soleh, perjalanan kami bersama orang soleh, solehah. Hidup kami dengan orang yang soleh, solehah. Jauhkan kami dari orang-orang jahat dalam kehidupan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari musuh-musuhmu dari kehidupan kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah. Kami mohon, ya Allah, siapapun yang rezekinya masih haram, usahanya masih haram, ganti dengan yang halal halal penuh berkah, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan, dan kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Kepada siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Kebaikan untuk diri mereka, dan kebaikan untuk keluarga mereka dan anak keturunan mereka, ya Allah. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka semua, ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka semua, ya Allah. Yang bekerja bersama kami, ya Allah. Ya Allah, yang bekerja bersama kami, ya, jaga mereka, ya Allah. Dan semua santri-santri, anak-anak didik kami, jadikan mereka ahli-ahli surgamu. Jadikan mereka anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua mereka. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami istiqomah dalam berjuang, istiqomah dalam meniti kemuliaan, istiqomah dalam kebaikan, hingga kelak bisa berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami.